Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. An-Nabi sallu alai salawatullahi alai. An-Nabi sallu alai salawatullahi alai. An-Nabi sallu alai salawatullahi alaik. Wa yanalul baraka kullu man salla alaik. An-Nabi sallu alaik salawatullahi alaik. Ya yanalul baraka kullu man salla An-Nabi ya hadirin, ilmu ilmal yakin. An-Nabi ya hadirin, ilmu ilmal yakin. Anna Rabbal An-Nabi ya man hadar, An-Nabi khairul bashar. An-Nabi ya man hadar, An-Nabi khairul bashar. Wadana An-Nabi ya ahlal Arab, An-Nabi madkhub Arab. An-Nabi ya ahlal Arab, An-Nabi madkhub Arab. Al-Habib Ali Nasab salawatullahi alaik. Nabi sallu الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين وأهل بيته وذرياته أجمعين وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع سادتنا الصوفية خصوصا منهم سيدنا الإمام جنان البغدادي وسيدي معروف الكرخي وسيدي بشير الحافي وسيدي أبي يزيد البسطامي وسيدي أحمد الرفائي وسيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي أبي حسن الشاذلي وسيدي بهاء الدين النقشبندي وسيدي أبي مدين المغربي ثم إلى أرواح سيدي الربيع العدوية ثم إلى أرواح جميع سادتنا العلويين خصوصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد الزقاف وسيدي الحبيب بكر سكران والحبيب علي بن بكر سكران وحبيب عبد الله بن بكر العدروس والحبيب بكر بن عبد الله العدروس العدني وسيدي فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيخ الحبشي الحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عبد الحسني وسيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس وشيخ بن عبد الله باراس والحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زيد الحبشي والحبيب حسن بن صالح البر الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ثم إلى سيدي وحبيبي أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وأصوله وفروعه ثم إلى سيدي والشيخ وقدوة إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالديه والحبيب محمد بن حسين الحبسي وابو علوي بن حسين الهدي الجفري ومشايخه وتلاميذته واخواته واخوانه وازواجه واولاده الحبيب عبد الله الحبيب محمد والحبيب احمد والحبيب علوي والحباب خديجه واصولهم وفروعهم ثم الى سيدي وحبيبي الحبيب محمد انيس بن علوي الحبشي ولوالديه حسن بن خديجه بنت علي القدري وزوجته حباب الشفاء بنت طه بن عبد الازقف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد انيس الحبشي وولده عرفان وأخي يمي علوي ثم إلى رو جميع أخوان حبيبي وأخوات حبيبي أنيس ثم إلى رو جدي أحمد عبد الرحمن الأدرس جدي عبد الرحمن بن حسين الأدرس جدي علي بن محمد الحبشي جميع أزواجهم جدتي ويجي وزرع طلحة ثم إلى رو خالي حسين خالي علوي خالي محمد أمي زين أمي عدوس أمي أجل بن محمد أجل بن محمد عبد الرحمن السقاف وخالتي نور وخالتي مزنة خالتي خديجة خالتي فاطمة معدي فاطمة ثم إلى شريفة صوت بنت عبد الله بن سيم السقاف ثم إلى شريفة راضية بنتي الراضية بنتي علي بن شهاب ثم شريفة فاطمة بنتي عبد القادر الجفري وشريفة زيدة بنتي الحبشي ثم إلى رو بابا ديني كريدي ثم إلى رو سيد الوالد محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسين الأدرس وأصوله وفروعه وإخواته وإخوانه ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن كان في السابق حاضرا معنا لمن عمر هذا المجلس أود الله فيه تصدقنا عليه والقائمين بحقوق سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبا يبلغنا رمضان وأن الله يرزقنا إياكم الظفر في ليلة القدر في ذلك الشهر الكريم وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين واجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل الكريم وأن الله يرزقنا جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية والتمام العافية والعافية من كل أذية بلية ويرزقنا أرزاقا كثيرة طيبة مباركا في بدون تعب ولا مشقة ولطف عافية سلامة التوفيق الهداية والرضا الإنايا في الدين والدنيا الآخرة على أذينية وعلى من وحبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mas Roni, tolong soundnya diperbaiki dulu. Cek sound. Tes. Tes 1, 2. Bassnya kurang. Tes 1, 2. Tes. Belum enak. Cek. Mas Roni di mana? Mas Roni. Ya. Soundnya ini seperti tidak ada sound sistemnya. Enggak enak. Tes 1, 2. Cek. Tes 1, 2. Diempukkan Ron. Yang empuk. Tes 1, 2. Coba volumenya diturunkan dikit. Outputnya. Tes 1, 2. Kebanyakan nurunkannya. Nyantai ibu-ibu ya, biar enak ngajinya. Tes 1, 2. Bassnya ditambah. Tes gainnya dikurangi. Tes 1, 2. Tes. Tambah lagi bassnya. Tes 1, 2. Gainnya kurangi lagi dikit. Tes 1, 2. Bassnya tambah dikit. Cek, bismillah, triple-nya kasih dikit. Tes, efeknya kasih dikit, reverb-nya dikit aja. Tes, 1, 2. Cukup, kebanyakan. Dikit aja reverb-nya, titik tok. Tes, 1, 2. Ya, cukup, bass-nya tambah dikit. Tes, 1, 2. Didengar sudah lebih enak atau masih kurang enak? Hah? Sudah lumayan enak ya. Ya, sebetulnya soundnya itu bagus. Cuman yang ngatur, yang ngatur tuh kadang bisa enak, kadang berubah-ubah gitu ya. Tergantung cuaca. Karena kalau yang datang itu penuh, memang setelannya berubah. Jadi kalau yang datang itu kurang pengaruh dari tubuh manusia, setelannya juga berubah. Tes, Mas Roni, tolong kesini sebentar, biar cepat selesai. Kopi harap dikeluarkan segera. Al-Fatih ila ruh al-arif billah ta'ala Syekh Tajuddin Ahmad bin Muhammad ibn Atha'illah Az-Zakandari wa usulih wa furih masyaykhih wa talamidhati wa ikhwati wa ikhwanih anallah yaghfir lahum arhamuhum waj'al mustaqarra arwahi firdaus al-alam anabiyin wa siddiqin wa sadaus salihin wa yifta' alinu alaikum futal arifin wa yufaqina wa iyakum fiddin waj'ana wa iyakum min ibadih salihin al-hadiniyah wa ila hadratin Nabi SAW al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftah ibabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Ta'ala di majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah selama-lamanya, dan mudah-mudahan nanti meninggalnya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Berbuat baik itu mudah, tapi istiqomah itu lebih sulit. Ya, istiqomah itu lebih sulit. Ada orang-orang yang kalau pasarnya sepi pergi ke masjid, pasarnya sepi pergi ke pengajian, banyak masalah pergi ke tempat kiai, ke tempat ulama, banyak masalah zikir, wirid dijalani, tahajud gak ditinggalkan. Bagus, itu bagus. Cuman sayang kalau gak istiqomah, masalahnya hilang, wiridnya juga, sepinya hilang, ya pengajiannya juga hilang. Ya na'udzubillah min dzalik. Ada lagi yang ikut pengajian, tadinya duitnya banyak, kerjaannya bagus. Begitu ikut pengajian, ya pabriknya kobong. Ya, pabriknya terbakar. Barangnya banyak yang dilarikan orang. Akhirnya mogok. Saya dulu waktu enggak ikut pengajian sugih, hidup mapan. Ikut pengajian kok justru banyak musibah. Kok justru banyak musibah. Akhirnya enggak bisa istiqomah. Ya enggak bisa istiqomah. Istiqomah itu kondisinya apapun. Kondisinya apapun. Mau kondisinya senang, ya ibadah. Kondisinya enggak enak, ya ibadah. Nah, kita minta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita ini bisa istiqomah selama-lamanya dalam cari ilmu, dalam kebaikan, dalam amal soleh. Sebelum saya lanjutkan, sonnya belum enak Mas Roni. Ya, terlampau jauh suaranya. Coba volumenya ditambah, kemudian reverbnya dikurangi semaksimal mungkin, tapi jangan dihilangkan. Ya, jadi saya ulangi, istiqomah itu sulit. Makanya kita minta, ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, istiqomah itu bagian daripada jalan yang lurus. Nah, di antaranya kita belajar malam hari ini hikam yang ke-19. Tapi sebelum mempelajari hikmah yang ke-19 dari kitab Al-Hikam, mari kita seruput dulu kopinya. Ya. Monggo yang udah dapat silahkan diminum. Alhamdulillah, ini kopi. Kopinya terasa, jahenya juga terasa, alhamdulillah. Ibu-ibu sudah dapat kopinya? Sudah. Enak rasanya? Nah, kalau mau ngepek mantu yang buat, bilang sama saya. Ya. Ini yang buat bukan mbak-mbak, yang buat mas-mas ini. Alhamdulillah ini teman-teman saya bisa buat kopi enak seperti ini. Mudah-mudahan istiqomah enaknya. Dan mudah-mudahan juga istiqomah suka buat kopi. Kadang itu masih melarat buat kopi, sugih dikit moh buat kopi. Oh, gengsi itu muncul kan kalimatnya. Gengsi gitu kan. Dulu ngabdi sama kiai, ya. Begitu duitnya nambah, gengsi ngabdi sama kiai. Na'udzubillah min dzalik. La tatlub, katanya Ibn Athaillah As-Sakandari, la tatlub minhu an yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwaha, falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. La tatlub minhu, jangan kamu minta kepada Allah, mengharapkan kepada Allah, an yukhrijaka, agar Allah itu mengeluarkanmu dari satu kondisi agar kau bisa dipekerjakan oleh Allah Ta'ala di kondisi yang lain. Kita bahas dulu ini sebelum lanjutan kalimatnya. Jangan minta sama Allah untuk dipekerjakan pada satu pekerjaan yang lain sementara Allah lagi memberi kamu pekerjaan yang satu itu. Itu kalau bahasa bebasnya seperti itu. Contoh, Allah lagi ngasih jenengan sakit. Jangan ngarep-ngarep sehat. Nah, ini gampang atau susah ini? Allah lagi ngasih jenengan ya, sugih. Jangan ngarep-ngarep melarat. Nah, ini gampang ini. Ini gampang. Allah lagi ngasih kita kondisi melarat, miskin. Jangan mengangan-angankan minta dikayakan. Minta dijadikan kaya. Ini sikap hati yang seperti ini mudah atau susah ini? Susah ya. Beb, lo apa enggak boleh toh beb punya cita-cita? Boleh, punya cita-cita bu, boleh. Doa minta sehat? Harus. Doa minta sehat? Ha? Harus. Tapi yang namanya waliullah, ini bicara waliullah ya. Nah kalau kita ini kan kategori gak cetol ya. Kita ini kategorinya apa ya? Wallahu a'lam. Mugi-mugi selamat dunia, selamat akhirat. Udah gitu aja. Tapi kalau derajat wali itu kan ya derajat yang sangat tinggi. Kalau wali Allah ini yang seperti dikatakan oleh Ibn Athaillah ini, tidak pernah minta kondisi yang lain sementara lagi dikasih Allah kondisi yang itu. Contoh, kondisinya kok lagi bujangan. Nah, tidak minta dirubah jadi menikah. Kondisinya menikah, tidak minta dirubah jadi bujangan, jomblo, atau duda, atau janda. Boleh nanya sama bapak-bapak, boleh pak? Boleh. Punya istri menjengkelkan, nyakitkan hati, ngomelan, cerewet, kalimatnya pedes, suka nusuk-nusuk hati, menyayat-nyayat, merobek-robek, mengemah-ngemah. Saya mau nanya pak, punya istri seperti itu, seorang pria punya istri seperti itu, arep-arepnya rumah tangga langgeng atau cari ganti? Lo ngarep-ngarepnya nih. Kan banyak yang ngarep-ngarep moga-moga cepat mati gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ada pula yang punya suami, suaminya jengkelkan luar biasa, pengangguran kelas berat, tidak mau kerja, tidak mau cari kerjaan, kerjanya cuman tidur ngorok, bangun tidur minta makan, enggak dikasih marah-marah. Kalau punya suami seperti itu seorang wanita, rasanya pengen pertahankan atau pengen jadi janda? Ini banyak yang wanita tuh pengen jadi janda kalau suaminya seperti itu. Nah ini Ibn Athaillah ngajari, apapun kondisimu jangan minta berubah. Apapun kondisimu, jangan minta berubah. Karena berubah, minta berubah, itu kan tanda enggak rela. Minta berubah itu kan tanda tidak rela. Yang dimaksud minta ini bukan lisan, tapi hati. Yang baru mengikuti kajian ini, tolong disimak dari awal. Nanti kalau tidak dari awal dan tidak sampai akhir, bisa salah tafsir. Ya, kita akan ngaji ini pelan-pelan. Tapi kalau yang satu ini saya mudeng, jenengan mudeng, insya Allah kondisinya apapun nikmat. Mohon maaf ya, orang sakit kok minta sehat, berarti buat dia sakit itu menyenangkan atau sangat tidak menyenangkan? Sangat tidak menyenangkan. Nah, kalau orang sakit tapi dia seneng, minta sehat atau minta gak sehat? Ya, orang sakit minta sehat berarti dia menganggap penyakitnya sangat tidak menyenangkan. Tapi ada orang yang sakit, dia justru kena penyakit itu senang. Penyakit itu buat dia bahagia. Orang yang seperti ini kira-kira minta sehat enggak dia? Enggak kan? Enggak. Kenapa dia enggak minta sehat? Karena dia sudah senang. Orang kaya. Ada loh orang-orang yang kaya itu mumet. Dikejar-kejar pajak. Dikejar-kejar pajak. Dikejar-kejar orang minta pinjaman. Dikejar-kejar. Akhirnya mumet. Dah. Saya gak mau jadi orang sugih. Tak pindah ke pesantren saja. Pabrik mau saya tinggal, misal begitu ya. Atau mau pindah ke hutan. Kenapa? Saya mau buat rumah, saya mau angon kambing di hutan gitu. Sama angon bebek. Ya, sama angon ayam gitu. Sudah pokoknya angon semua dia. Dia enggak mau lagi ngurusi dunia. Dia saya mau jadi orang miskin saja. Kenapa dia seperti itu? Karena dia menganggap kekayaan ini beban yang luar biasa. Maka dia pengin jadi orang miskin karena dia mandang orang miskin enak. Kenapa orang miskin enak? Boleh saya nanya? Bapak atau ibu punya uang satu bulan 700 ribu. 700 ribu. Tapi kebutuhannya cuma 100 ribu. Kebutuhannya cuma 100 ribu. Sama ada satu orang satu bulan punya uang 500 juta. Jenengan 700 ribu, dia 500 juta. Tapi kebutuhannya dia 1 miliar. Kebutuhannya dia tiap bulan 1 miliar. Jenengan pilih jadi dia atau jadi jenengan yang tiap bulan cuma punya uang 700 ribu, kebutuhannya 100 ribu. Nah, mikir. Hah? Tiap bulan dapat uang cash 500 juta. Banyak atau enggak banyak ini? Banyak, tapi dia harus mengeluarkan 1 miliar. Tekor atau enggak tekor? Tekor. Berarti ini kaya atau miskin? Orang kaya tapi orang miskin tapi kelihatan kaya. Kan enggak cetol. Ada orang yang kelihatannya miskin, gaji 1 bulan cuma 700 ribu, enggak pernah ada kenaikan upuran, enggak ada, gajinya tetap 700 ribu. Tapi pengeluarannya cuma 100 ribu. Kenapa? Rumah nunut mertua. Ya tak? Listrik tidak bayar. Iya. Makan siang, sarapan, ya, makan malam dijamu sama mertua. Motor pula dipinjemi kakak ipar. Udah kurang apa? Ternyata pengeluarannya sepele. Apa itu? Beli pulsa handphone. Pengeluarannya cuma 100 ribu. Satu bulan dia punya uang sisa 600 ribu. Saya mau nanya, orang ini kaya atau miskin? Kaya. Yang punya 500 juta tiap bulan tadi, berarti kaya miskin itu uang sinawang. Ketok suge jebulane melarat. Ya, kelihatannya melarat jebulane sugi. Begini, saya mau ngasih gambaran. Nah, kadang ada orang itu yang dia lihat orang orang biasa itu lebih enak gitu loh. Gak ribet, gak dikejar-kejar ini, mau tidur ya tinggal tidur, mau makan ya tinggal makan, mau keluar ya tinggal keluar. Sementara dia gak bisa itu. Akhirnya dia mikir, angan-angan, yes aku tak jadi wong melarat, saya penak gitu. Karena ada yang seperti itu. Nah, yang model begitu salah. Model begitu salah. Karena hatinya tidak ridho, tidak yakin dengan pilihannya Allah. Kalau orang sudah mengucapkan raditu billahi rabban, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Rabb itu artinya yang ngurusi, yang ngatur. Saya rela diatur sama Allah. Saya rela diurusi sama Allah. Nah, Allah ngurusi kita, ternyata kita dijadikan melarat. Nah, nanya, ngarep-ngarep sugih enggak? Kalau orang yang tauhidnya sudah benar, ya, dia terima kemiskinan itu, ya, tapi dia tetap berdoa, ya Rabbi, ya Allah, beri aku rezeki yang berlimpah. Tapi dia senang dengan kondisinya. Bukan seperti satu orang ini, Gusti, sampai kapan saya melarat? Tahu bedanya? Tahu bedanya kan? Yang satu dia senang dengan kondisinya, enggak ada keluh kesah, enggak ada keluh kesah. Karena dia tahu ini yang milihkan Allah. Ini yang ngasih Allah. Ini berarti anugerah dari Allah. Karena dia tahu yang ngasih Allah, ya dia enggak minta pindah. Kecuali nanti yang pindah adalah Allah. Cuman Allah nugaskan dia untuk berdoa. Nugaskan dia untuk minta. Minta apa? Minta rezeki. Kalau minta ya enggak nanggung, Gusti ya Allah. Walaupun dia melarat, walaupun dia miskin, beri hamba rezeki yang berlimpah, datang dari segala arah tanpa susah payah. Tapi hatinya puas dengan kondisinya yang sekarang. Ini waliullah. Nah, gampang atau susah? Gampang. Ini emang gak gampang. Judulnya kalau berhasil jadi wali, waliullah. Jadi waliullah. Atau orang sakit. Orang sakit. Ya dia harus berdoa. Ya Allah beri saya kesehatan. Ya Allah beri saya kesembuhan. Dia ya berobat. Karena berobat itu syariat. Orang harus berusaha untuk sehat. Tapi dia tidak pernah. Tidak pernah dia itu tidak ridho dengan penyakitnya. Tidak pernah dia mengeluhkan penyakitnya. Gak pernah dia itu tidak mau dikasih penyakit yang satu itu. Dia ikhlas. Gampang atau susah? Hah? Ini pelajaran malam ini pelajarannya asyik atau gak asyik ini? Ya, karena berlawanan dengan apa yang kita alami tiap hari. Bu, banyak ya bu ya. Kalau suami bersikap tidak enak, tidak menyenangkan, itu kira-kira enak atau enggak enak, Bu? Enggak enak kan, Bu, ya? Nah, Ibu doanya apa? Bukan minta ganti kan, bukan toh ya? Doanya kan, ya Allah, sadarkan suamiku, beri dia hidayah, jadikan dia itu penyejuk mata hatiku. Kan begitu? Tapi ibu enggak boleh nyeseli gitu loh. Duh bojo kok kaya ngene, enggak boleh. Paham ya? Jadi hatinya tuh enggak boleh menyesali punya suami yang seperti itu. Atau suami punya suami yang punya istri model begitu, hatinya enggak boleh nyeseli kok saya punya istri model begitu. Meskipun doanya, ya Allah, sadarkan dia, lapangkan hatinya, jadikan dia bisa nentramkan hati saya. Meskipun doanya itu seperti itu, tapi hatinya meskipun begitu, ya bojo saya ini yang milihkan Gusti Allah, berdampingan dengan saya, ya saya ikhlas dilakoni. Ini kok pada tenang-tenang enggak cetok ini kenapa ini soalnya? Ah? Ini saya ulang-ulangi terus ya biar paham. Monggo diunjuk. Ini memang agak berat ini. Bukan agak, memang sangat berat. Fal'arifu billah idza kana a'zab la yatamanna tazwij. Orang yang arif billah waliullah, wali kelas berat ini, waliullah yang senior, arif billah. Kalau dalam kondisi dia itu masih jomblo, tidak pernah angan-angan pengen menikah. Tapi yang lamar anaknya orang. Faham maksudnya? Jadi di hati itu hatinya ditakdirkan Allah. Kan ada tuh orang yang lamar anaknya orang ditolak, ngelamar ditolak. Ada kan? Bakatnya enggak bakat nikah terus, bakat ditolak terus. Ada kan yang begitu? Ada enggak yang begitu? Ada. Jenengan termasuk di antaranya? Lo ada itu orang yang azab, bakatnya itu bakat enggak bisa nikah. Ketemu perempuan baru mau ngelamar, yang dilamar mati. Ada begitu? Pokoknya ono gitu. Ada saja sebabnya dia itu tidak bisa menikah. Nah itu enggak boleh dia kemudian kok kapan yo? Sampai kapan saya harus begini? Jadi orang yang enggak bisa nikah, sampai kapan ya Allah? Ini kurang ajar ini. Karena hatinya tidak rela. Nah kalau orang yang soleh, wali Allah, hatinya rela. Ditolak, yo ngelamar terus. Tugasnya ngelamar, yo ngelamar. Tugasnya cari, yo cari. Tapi hatinya tenang. Hatinya tenang. Gak sedikit pun ada kemerungsung. Kapan ya saya bisa nikah. Gak ada begitu. Contoh, orang yang belum punya anak. Mohon maaf. Ada pria yang mandul, ada wanita yang mandul. Maksudnya begini, pria yang kebetulan begitulah pokoknya, ya. Ada atau? Ada pula wanita yang begitu. Secara medis tidak bisa hamil. Tidak bisa hamil. Lah kalau suami punya istri yang begitu, suami kok punya istri, tiba-tiba istrinya diputuskan sama dokter, tidak bisa mengandung. Saya mau nanya, kaget atau biasa saja? Loh kok ibu yang jawab? Kaget ya bapak-bapak ya? Kaget. Padahal pengen punya anak. Berarti Allah lagi menempatkan bapak dalam kondisi kamu belum boleh punya anak. Ya nikmati itu gitu. Jangan istrinya kemudian, kamu memang wanita gak beres. Ini pasti dosamu banyak sampai kamu mandul. Ya pasti kamu ini, wah. Pokoknya istrinya jadi sasaran ngamuk terus. Dimarah, dimaki. Dia lupa bahwasanya yang memberikan kemandulan pada istrinya itu Allah gitu. Emangnya mau wanita itu dijadikan mandul? Kan gak mau. Tapi wanita ini dikasih sama Allah, dia ikhlas. Ya Allah, engkau memberi saya seperti ini. Pasti banyak hikmahnya. Halo. Ini saya ngasih contoh udah banyak banget loh ya. Banyak banget. Kasus yang nyata. Nabi Ayyub alaihissalam. Kurang apa Nabi Ayyub? Anak ya punya, istri ya punya, duit ya punya. Tiba-tiba direnggut satu-satu. Betul kan? Sehat dikasih penyakit, duit habis, ya sampai semua menjauhi. Apakah Nabi Ayub keluh kesah? Apakah Nabi Ayub kemudian bercita-cita pengen jadi orang yang sehat? Bahkan beliau itu dalam riwayat, meskipun riwayatnya lemah, itu cacing-cacing yang menggerogoti dagingnya, cacingnya itu jatuh, bukan dibersihkan, dikembalikan kok. Cacing itu jatuh dari kulit beliau, ya. Riwayatnya lemah ya, tapi ini ada riwayat begitu. Cacing ini jatuh, ya, dari tangan beliau atau kaki beliau, sama beliau diambil dikembalikan, diambil dikembalikan. Coba kalau kasus yang sama terjadi pada kita, jatuh, dia kembalikan atau disingkirkan? Singkirkan, kan begitu, bakal digetes gitu ya. Mati osisan gitu kan. Nah, ini enggak, Nabi Ayub ridho dengan kondisinya gitu. Ridho dengan kondisinya. Lah ridho dengan kondisi ini enggak gampang. Itu yang saya sebut tadi istiqomah. Istiqomah, artinya istiqomah. Ya Allah, dikasih melarat, pokoknya I love you full. Ya Allah, dikasih susah, I love you full. Saya enggak protes ya Allah, saya enggak ngelirik sugih, enggak tenang ya Allah, saya enggak ngelirik sugih. Saya cukup puas dengan Engkau ya Allah. Manusia model begini langka atau enggak langka? Langka. Nah, jenengan pengin jadi manusia yang biasa atau yang langka? Itu pertanyaannya. Lah kita ini pengen jadi yang biasa atau yang langka? Lah yang langka ini waliullah, kalau yang biasa ya kita ini al-ra-cetau ini. Enggak jelas ini kita ini apa statusnya kan enggak jelas. Tapi kalau yang tadi ini orang-orang yang derajatnya luar biasa. Dan itulah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Contoh. Memang ini pangkat tinggi, angel. Jangan apa namanya, kita gaya-gaya gitu ya. Ini urusan hati, harus latihan. Haruslah latihan. Nabi Ibrahim mau dibakar sama Namrud. Kondisinya mau dibakar sama Namrud. Halnya itu. Dalam kondisi dibakar Namrud. Saya nanya, Nabi Ibrahim minta selamat? Enggak kan? Tapi makhluk Allah menjalankan syariat. Malaikat angin yo datang. Oh, namanya kekasih Allah mau dibakar, masa diem saja? Jenengan kalau punya orang yang jenengan cintai, mau disiksa orang, mau disakiti orang, jenengan pastikan turun tangan. Betul kan ya? Enggak usah dimintai tolong, pasti akan datang menolong. Benar kan? Ya, ingat film Superman. Superman dulu ya. Ada orang jatuh dari apa namanya? Tepi sungai apa itu? Air terjun Niagara itu. Ada yang jatuh. Ini orang enggak ada yang minta tolong Superman, tolong enggak kan ya? Tapi Superman-nya tahu nih orang butuh pertolongan. Ya dia menolong kan begitu. Nah, film aja bisa gambarkan seperti itu. Para malaikatnya Allah Ta'ala itu selalu berusaha menolong hamba-hamba Allah. Selalu berusaha menolong hamba-hamba Allah. Makanya begitu malaikat Jibril alaihissalam mau dibakar, api sudah dinyalakan, beliau sudah diikat, tinggal dilemparkan, malaikat pun berduyun-duyun bergantian pengen ketemu soan. Permisi, saya malaikat yang ngurusi hujan. Izinkan saya kirimkan hujan untuk madamkan api. Jawabannya, gak usah. Biarin aja. Allah maunya saya dibakar, ya biar saya dibakar. Nanti kalau Allahnya mau selamat, ya biar selamat. Sanggup niru? Ya, tolong ikuti kajian ini sampai akhir ya. Jangan pulang sekarang, bahaya. Ya, ikuti kajian ini sampai akhir. Yang dengar di radio, radionya jangan dimatikan. Kalau sampai radionya gelombangnya putus-putus, ilmu jenengan juga putus-putus. Hati-hati. Cari rekaman nanti ya, yang utuh dengernya. Yang utuh dengernya. Biar gak salah memahami. Datang malaikat angin. Jawabannya sama. Sampai malaikat Jibril sendiri turun tangan. Karena malaikat semua turun tangan ditolak, malaikat Jibril ngomong. Ya kan? Wahai Ibrahim, ya mintalah tolong sama Allah kalau begitu. Kalau kamu memang tidak mau ditolong sama hamba-hamba Allah tidak ada, kamu anggap kamu tidak mau ditolong malaikat, kamu tidak mau. Ya udah, minta langsung saja sama Allah. Kamu minta tolong sama Allah langsung. Ditolongin kamu kan tidak mau. Kamu minta tolong sama Allah. Nabi Ibrahim jawab, ilmuhu bihali kafani an suali, ilmuhu bihali kafani an suali. Pengetahuan Allah tentang kondisiku itu yang membuat aku merasa cukup, enggak perlu aku minta sama Allah Ta'ala. Lalu Allah ngerti saya mau dibakar, Allah ngerti malaikat datang saya tolak, Allah ngerti semua itu kok. Ya udah, saya enggak usah minta lagi sama Allah. Allah kan ngerti bagaimana kondisi saya. Ya terserah Allah aja lah. Sanggup jangan gitu. Oh, belum makomnya kok. Gaya. Allah kan tahu saya lagi banyak hutang. Loh, ini contoh ya. Allah kan tahu saya lagi banyak hutang. Ya udah mau dilunaskan enggak dilunaskan terserah Allah saja. Jadi saya enggak perlu cari-cari hutangan, cari pinjaman atau jual barang atau kerja, enggak perlu. Nanti kalau Allah mau kan Allah akan kirimkan uang lewat mana? Kan terserah Allah. Begitu. Gila berarti orangnya. Ya enggak begitu. Syariatnya kan dia tetap baca doa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu salah satu doanya dari sekian banyak doa untuk melunaskan hutang. Datang lagi minta doa sama orang lain sambil ikhtiar jalan ke sana, jalan ke sana, jalan ke sana. Hasilnya apapun mantap, terserah engkau ya Allah. Baru begitu. Paham ya? Ini makom kita. Beda dengan makom Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini makom arif billah. Makomnya orang yang memang derajatnya luar biasa. Artinya enggak mau salah. Artinya enggak mau salah. Lah, artinya Nabi Ibrahim itu ngalem. Tapi yo ngalem tenanan dan sanggup. Lah kalau kita kan sambil mikir, kayak kebong tenan piye? Kebong tenan piye? Kalau nyatanya terus enggak ditolong sama Allah terus kebong piye gitu ya. Ayo coba. Ini kan berarti kan memang artinya enggak beres kalau kita begitu kan? Kalau Nabi Ibrahim enggak. Mau dibakar ya terserah Allah, ditolong ya terserah Allah. Jadi tidak berubah. Kondisi dibakar enggak dibakar itu enggak membuat hubungannya dengan Allah berubah. Ya, dibakar tidak dibakar itu tidak membuat hubungan hatinya dengan Allah berubah. Selamat ya tetap cinta, dibakar ya tetap cinta. Nabi Ibrahim itu mau nunjukkan itu loh kepada, bukan kepada Allah. Allah ngerti kok. Mau nunjukkan itu kepada seluruh malaikat. Menunjukkan itu kepada seluruh manusia. Aku tuh cinta sama Allah. Jadi terserah Allah. Mau aku dibakar, yo aku gak berubah. Aku selamat, aku yang gak berubah. Gak mempengaruhi. Dua kondisi itu gak mempengaruhi bagaimana cintaku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Athaillah ngajari. Biar kita punya hati yang begitu. Diajari. Perkara nanti kita lulus atau belum lulus lah. Itu kan terserah diri masing-masing mau berusaha atau tidak. Sebetulnya enak loh kalau bisa begitu. Kalau bisa ketika miskin gak pengen sugih, ketika sugih gak pengen miskin. Ketika sehat gak pengen sakit, ketika sakit gak pengen sehat. Kenapa? Karena pengen itu gak enak. Sepurone kang kadah. Ada orang sakit pingin sehat. Terus kan berobat, ya. Ngalor ngidul ngetan ngulon, ngalor ngidul ngetan ngulon. Duit habis enggak sembuh-sembuh. Tambah sakit enggak? Tambah sakit. Tambah sakit. Beda dengan orang yang dia berobat bukan karena pengin sehat. Mohon maaf yang lihat tayangan ini mungkin jenengan Anda mungkin bingung dengan kalimat saya. Ya, tapi justru ini obat hati. Orang sakit dia enggak pengin sehat. Tapi dia pengin menjalankan apa yang diperintahkan Allah sama dia. Paham? Allah memerintahkan dia, kamu punya semangat untuk sehat? Iya ya Allah, saya punya semangat untuk sehat. Kamu harus berobat? Iya ya Allah, saya berobat. Kamu harus berdoa. Iya ya Allah, saya berdoa. Dia jalani berobat, dia jalani semangat untuk sehat, dia jalani yang namanya minta doa, dia jalani yang namanya terapi. Hasilnya tetap sakit, gak stres. Paham gak? Nah, wong saya itu menjalankan apa yang dimau Allah kok. Wong saya itu gak punya mau, ini saya itu seneng begini. Gitu. Ini orang kalau bisa begini hidupnya enak gak? Enak toh? Enak. Contoh nih, mohon maaf. Contoh yang paling gampang itu sebetulnya bab duit. Wis paling gampang itu. Ya bu ya. Kalau contoh yang lain-lain kan jenengan pusing ya. Tapi kalau contohnya bab duit. Ya, contohnya bab duit. Dalam kondisi gak punya uang harus bayar utang 700 juta. Nah, saya mau nanya ini. Gak punya uang harus bayar utang 700 juta. Kira-kira bagaimana? Mungkin ini gak bahas stres dulu, enggak. Bahas sikap hati, bahas ini kan diajari tadi kan, bahas sikap hati. Betul kan? Kondisimu gak punya uang, tapi kamu harus bayar 700 juta. Betul kan? Lah artinya ditoto bagaimana? Ya Allah, aku ridho kondisi begini. Tapi dia punya kewajiban bayar hutang. Paham? Punya kewajiban bayar hutang. Apa yang dilakukan? Hatinya gak kemerungsung. Perkara saya bisa bayar gak bisa bayar, itu urusannya Allah, bukan urusan saya. Mudeng. Tugas saya cuma apa? Usaha untuk bayar. Usaha untuk bayar itu apa? Satu paling penting, berdoa. Minta kepada Allah baik secara langsung, titip doa kepada orang-orang. Ya, apapun itu. Itu upaya untuk minta kepada Allah. Kemudian apa lagi? Ya udah, penjual yang dimiliki. Kok indelalah jual rumah gak laku. Jual motor gak ada yang mau beli. Misal begitu kan? Ini kan udah upaya. Sudah sebuah upaya. Kok hasilnya begitu? Hasilnya duit ini kok gak kunjung datang. Jangan gresulo. Ya Allah, kenapa? Saya mau bayar hutang. Kok gak bisa-bisa bayar? Kenapa ya Allah? Ojo ngono awakmu. Paham gak? Kenapa begitu? Nah, karena Allah memang pengen kamu gak kehilangan rumah. Karena Allah memang pengen ngasih pelajaran orang yang kamu berhutang kepadanya. Mungkin orang itu, ya mungkin orang itu punya masalah dengan Allah. Kan hidup ini skenario yang luar biasa. Tapi jangan ngomong begitu. Oh beda iki nyat anu kok. Mungkin rodok gladrah wong ya. Ngawur gitu ya. Jangan kita ngomong begitu. Nah ini orangnya mungkin lagi gak beres. Mungkin dia banyak dosa. Makanya saya gitu dibuat sama Allah tidak bisa bayar hutang dia. Jangan begitu. Ngawur gitu kan ya. Artinya kalau dipreteli nanti ujung-ujungnya itu ketahuan gitu loh. Kenapa gitu ya. Karena mungkin ya. Mungkin Allah pengen gitu. Benda-benda yang kita miliki ini tidak terjual. Tetap utuh. Nanti. Ya nanti diundur. Kelihatan kesungguhan kita, kelihatan capeknya kita, kelihatan lelahnya kita, dilihat sama Allah. Istiqomah enggak hatinya? Hatinya istiqomah atau tidak? Ketika hatinya istiqomah, Gusti apapun pokoknya I love you full. Hatinya enggak berubah, di situ lulus. Nah, itu nilainya besar. Nah, nanti akan kemudian Allah selesaikan. Ya, dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas? 40 menit saya bicara ini ceto. Bicaranya ceto, tapi mudeng enggak? Hah? Ya memang rada angel ini. Judulnya saja ini hikmah yang ke-19. Angka 19 itu angka yang ampuh di dalam Islam gitu kan ya. 19 itu memang luar biasa. Dah, saya mau ceritakan di sini ucapannya seorang ulama yang namanya Ahmad Al-Yamani. Ya, Syekh Ahmad Al-Yamani. Ketika ditanya oleh murid-muridnya, murid-muridnya teman-temannya nanya, waliullah itu sebetulnya yang seperti apa toh? Seseorang bisa dikatakan waliullah itu yang seperti apa? Ini maksud saya, ini diungkap tuh biar enggak gampang-gampang kita ngaku waliullah gitu loh. Kadang kita tuh kepedian, saya waliullah gitu. Wong salat gak cetok kok waliullah. Ya. Waliullah itu seperti apa? Waliullah, derajat waliullah. Seperti apa waliullah? Ini ditanya nih seorang ulama. Maka jawabannya, hakikatul wilayah huwa idza kana sahibuha jalisan fi dhil la tashtahi nafsuhul julus fi syams. Idza kana jalisan fi syams la tashtahi nafsuhul julus fi dhil. Yang namanya waliullah itu kalau kebetulan dia lagi duduk di bawah naungan pohon atau naungan sesuatu, nafsunya itu tidak mengajak dia untuk pengen duduk langsung kena sinar matahari. Ini kan ada itu orang yang sholat, ya, sholat. Sebetulnya ada ruangan di dalam masjid yang teduh. Dia lagi duduk di ruangan yang teduh, duduk di ruangan yang teduh. Nafsunya nyuruh dia, karena panas-panasan ganjarannya lu akeh. Soalnya kamu duduk di tempat yang panas, itu pahalanya lebih banyak. Akhirnya dia pindah ke tempat yang panas, karena nafsunya yang ngajak. Tapi kalau wali Allah duduknya di tempat yang panas, ya udah enggak cari tempat berteduh, duduk di tempat yang teduh, enggak cari tempat yang panas. Kenapa? Karena buat dia di panasan maupun di tempat yang teduh Allahnya sama saja. Paham? Gampang atau susah ini? Nanya ini, jenengan kalau kepanasan cari iup-iupan enggak? Lah makanya bukan wali. Ya enggak gitu, artinya kalau wali itu misalnya cari tapi nafsunya enggak ngajak gitu loh, paham ya? Jadi enggak ada nafsu pengen aku kepanasan, pengen kena teduh, enggak itu. Nafsunya itu enggak ada. Nafsu ngajak begitu aja tidak ada. Karena nafsunya kondisinya apapun seneng, angel loh. Dikai panas, seneng. Kai adem, seneng. Kai sakit, seneng. Kai sehat, seneng. Kai sugih, seneng. Kai melarat, seneng. Orang model begini nih, susah atau enggak susah ini? Ditemukan susah kan? Contoh, kakinya patah, mestinya sedih atau seneng? Sedih. Nah, dia seneng, alhamdulillah dosa kuntek. Ya, alhamdulillah dosaku habis. Nah kalau orangnya jawab begitu, jenengan mau ngapain? Mas kakinya patah, nah, aku seneng kok. Loro lo mas, ya apa-apa. Aku seneng. Nah, kenapa kamu seneng? Saya gak capek-capek, dosa saya habis. Satu itu. Yang kedua, sing tile akeh. Ya, sing tile akeh. Embel-embel do ngamplopi. Itulah jenengan. Itu kan. Ini ternyata patah kaki itu ya, semoga kita selamat semua. Patah kaki itu enggak buat dia sedih gitu loh. Kenapa? Karena dia tahu Allah lagi ngasih dia sesuatu. Jadi kondisi apapun kan sebetulnya itu Allah yang ngasih. Lah masalahnya kita terbiasa hidup pemberian itu kalau enak, kalau enggak enak itu bukan pemberian. Leres mboten ibu-ibu? Kok diem, Bu? Mikir, ojo mikir. Kita itu udah terbiasa melihat pemberian Allah itu yang enak-enak saja. Jadi kalau yang gak enak itu namanya bukan pemberian, begitu kan? Betul atau betul? Nah ya itu keliru. Sakit itu ya pemberiannya Allah, sehat itu ya pemberiannya Allah, miskin itu ya pemberiannya Allah, kaya itu ya pemberiannya Allah. Lah ketika Allah memberimu miskin, ya syukur hono. Saged. Lho, jangan-jangan insyaallah lho. Ya la haula wala quwata illa billah. Bib, masa kemiskinan itu pemberian Allah? Lah kalau bukan Allah yang ngasih, siapa yang ngasih? Kenapa Allah ngasih saya miskin, Bib? Ya, enggak tahu, coba tanya sama Allah. Ya Allah, kenapa saya dikasih miskin? Iya. Jawabannya ada. Apa jawabannya? Muncul sabda Kanjeng Nabi, Allah mahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan aku kelak dalam kelompoknya orang-orang miskin. Alhamdulillah. Berarti saya mau dikumpulkan sama Kanjeng Nabi. Jadi senang atau gelo? Senang. Tapi jenengan kalau pas miskin mikir gitu enggak? Enggak. Enggak kan? Ada orang kepleset, ya, kakinya lecet. Enak atau enggak enak? Enggak enak. Enggak enak ini pemberian atau bukan pemberian? Pemberian. Dia nanya, kenapa sih kan saya dikasih kaki lecet? Kenapa? Jawabannya ya Allah yang bisa jawab. Bagaimana jawaban Allah? Ya lewat Kanjeng Nabi SAW. Tidaklah seseorang itu terkena musibah sekecil apapun, walaupun duri yang kena kakinya, kecuali itu menghapus dosa-dosanya. Oh, ternyata ini cuman gara-gara lecet. Allah ngampuni saya hari ini. Hari ini saya diampuni Allah gara-gara lecet. Nanya, seneng atau gak seneng? Lah jenengan gak pas lecet mikir gitu enggak? Udah mulai cedera maksud. Hah? Jadi kalau menguasai pasal 19 ini kira-kira hidupnya nyaman atau gak nyaman deh? Nyaman. Artinya kita diajari apapun kondisimu sebetulnya itu bagus gitu loh. Apapun kondisimu sebetulnya itu bagus. Lah yang membuat kondisi itu jadi gak bagus apa? Nah kita bahas lebih dalam. Ini judulnya Eng Ing Eng. Ini di garis bawahi. Garis bawahi. Apakah yang membuat kondisimu menjadi tampak tidak bagus? Apakah yang membuat kondisimu menjadi terasa tidak enak? Jawabannya, karena engkau membayangkan kondisi yang lebih enak. Selesai. Betul enggak? Karena membayangkan kondisi yang lebih enak. Enggak bisa jalan. Bayangkan kondisinya orang yang lari. Stres. Betul kan? Enggak punya duit. Bayangkan kondisinya orang yang lagi berlimpah-limpah hartanya, foya-foya sana-sini. Jeglek dia. Enggak kuat. Enggak kuat. Belum menikah. Lah kok dia bayangkan teman-temannya yang begitu mudah menikah. Enggak kuat. Enggak kuat. Itu menyalahi ajaran Nabi. Sedangkan Nabi ngajari, kalau dalam urusan dunia, lihatlah orang-orang yang kondisinya lebih susah dari kamu. Itu sebetulnya. Jadi kalau kita mengalami yang enggak enak, yang enggak enak, yang enggak enak, yang enggak enak, jangan lihat yang lebih enak. Lihatlah yang lebih enggak enak. Nanti jadinya kamu enak. Bisa begitu? Insya Allah lagi jawabannya. La haula wala quwata illa billah. Ya memang harus dilatih. Kita harus latihan. Gimana ya caranya biar saya bisa merasakan enaknya tidak enak. Bisa merasakan enaknya tidak enak. Karena dalam ketidakenaan sebetulnya itu tetap enak. Kenapa enak? Karena itu pemberian Allah Ta'ala. Dan Allah kalau ngasih itu pasti enak. Yang jadi masalah, kitanya gak bisa lihat enak tadi karena kita melihat yang lebih enak. Berarti hidup itu kan cuma persepsi. Cara pandangnya. Cara pandang terhadap apa yang didapat. Cara pandang terhadap apa yang didapat. Bu, boleh nanya Bu. Ibu punya suami ganteng atau enggak ganteng, Bu? Jujur, jujur mawon, Bu, jujur. Ganteng atau biasa saja? Bu. Ganteng atau biasa? Mayoritas sudah mulai jujur tuh, biasa gitu kan ya? Kenapa ibu mengatakan suaminya biasa? Karena sering lihat yang lebih. Betul kan bu? Bu? Ayo kita belajar. Ini memang anu nih, penting loh nih. Bab yang satu ini penting, sangat penting. Bener. Kowe menguasai satu ini urip enake pol gitu. Hidup itu ternyata enak gitu. Allah tuh ngasih hidup udah pas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak pernah dikasih yang lebih berat, enggak pernah. Udah ada tekerannya pas gitu. Cuman kadang kita tuh yang rumongso, wah, abot ini, abot, aku gak kuat. Lah salahmu dewe. Uang berat 1 kilo, kamu anggap itu 100 kilo. Urung mbok lakoni wis jeglek. Ya kan? Jalanan macet, macet, jalanan macet. Padahal cuma macet 1 2 di depannya gara-gara lampu merah. Dia bilang jalanan macet. Ya kan ya? Cara pandangnya salah. Bu, suaminya ganteng atau biasa? Yang teriak ganteng cuma satu. Itu betul mungkin kan ya? Yang teriak ganteng cuma satu. Yang lain jawabannya biasa. Itu jujur, jujur. Nah kenapa ibu kok mengatakan biasa? Jawabannya karena sering melihat yang di atas biasa. Betul kan bu? Betul. Ya memang betul, banyak kan yang lebih ganteng dari suaminya. Sering lihat gitu. Nah itu kalau ibu ya, kemudian kok melihat suami dan dijajarnya tuh melihat yang lebih ganteng. Saya mau nanya bu, kalau memperhatikan begitu terus, lama-lama senep atau seneng? Nep. Lama-lama nep. Bojo kok kayak gini ya. Rupo ya ora kaya rupo gitu kan. Ya, kulitnya yang gak cetok gitu. Bentuknya ya kayak ngene gitu ya. Kalau yang itu kan, nah, kalau yang itu yang i, itu yang i, itu lihatnya yang itu terus, yang itu sehingga yang ada ini terasa sangat tidak enak. Tidak enak. Bayangkan itu hidup 1 kali 24 jam seumur hidup dengan yang enggak enak tadi. Stres atau enggak stres? Stres. Akhirnya muncul keinginan. Gendang mati tak rapi. Gendang mati tak rapi. Semoga suamiku segera mati. Aku bisa nikah lagi. Aku pengen merasakan nikmatnya punya suami ganteng. Nah, ini berarti dia sudah apa nih? Ini kan minta kondisi yang lebih baik menurut dia. Betul kan? Minta kondisi yang lebih baik menurut dia, di hadapannya dianggap kondisi ini tidak baik. Coba kalau saya balik. Coba dibalik. Suaminya biasa. Tapi dia lihat orang-orang yang jauh lebih tidak biasa. Normalnya manusia punya 2 kaki. Nah kok tetangganya itu kakinya 5? Saya gak ngomong gak punya kaki loh. Kakinya 5. Jenengan lihat suami punya 2 kaki. Suaminya tetangga kakinya 5. Saya mau nanya, jadinya seneng atau gak seneng? Alhamdulillah bojoku sikile lo loro, yang limo terus melakuni piye gitu kan. Alhamdulillah. Lah kok di jalan ketemu orang lagi, ketemu orang lagi yang wajahnya itu sepuronipun ingkang kathah nasallahu fiha wa na'udzubillah min dzalik. Lah kok hidungnya itu roto. Pesek endak mancung tidak roto. Saya mau nanya, begitu lihat yang model begitu, terus lihat suaminya ganteng, kan jadinya kan ganteng. Saya cuma mau buktikan tadi loh, saya mau buktikan ya. Kondisi yang dianggap gak enak itu gara-gara lihat yang lebih. Tapi ketika lihat yang lebih tidak enak, kondisi itu sebetulnya sangat enak. Berarti Allah selalu ngasih yang enak. Jadi gak enak gara-gara manusianya itu sendiri gak syukur kepada Allah. Wes bayar piro awakmu tak ajari ngene iki. Wes ra bayar gratis entuk kopi ya. Ya, plus roti tur niki legi nanti rampung makan nasi. Parkir gratis sisan. Coba bayangkan. Sudah gitu masuk YouTube loh, masuk YouTube ini. Ini kan kesoteng nih. Coba kalau lihat di YouTube tuh kan jenengan lihat, oh, ada saya loh tuh. Wah, ada saya. Bahkan ngomong sama temannya, coba lihat YouTube itu ya. Itu pas saya di syuting loh tuh, bagian sini, rodok terkenal, lumayan. Paham maksud saya? Berarti ini ilmu begini ini mahal atau enggak mahal? Mahal gitu. Saya ini ngomong gini ini seneng gitu. Karena saya dapat ilmu dari Allah, ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah gitu. Diajari sama Allah, dengan ngajar ini saya diajari gitu loh. Saya diajari gitu. Apalagi jenengan. Saya dengan mengajar ini saya diajari oleh Allah Ta'ala untuk mengerti hidup itu apa. Urip ki ora ono sing elek kabeh apik. Makanya al-arif billah, wali itu enggak gumunan. Wali itu enggak minta lebih. Barangnya hilang ya enggak bingung. Nah kalau kita barang kurang saja bingung. Belum tentu hilang, baru kurang itu sudah bingung. Wali cetok-cetok hilang itu enggak bingung. Kenapa? Karena dia tahu kondisi kehilangan barang itu kondisi terbaik yang dia alami, yang sudah ditentukan Allah Ta'ala. Itu baik. Nah, coba. Halo. Ini kok diem semua, mudeng atau tambah mumet? Mumet. Mudeng ya insya Allah ya. Mudeng. Nah berarti selama ini kita tertipu atau enggak tertipu? Ya ternyata nafsu dan setan itu menipu. Ternyata kita itu dalam kondisi yang enak. Kondisi yang nikmat. Setan mesti bisi. Tapi enggak punya duit tetap enggak enak albib. Boleh saya buktikan? Ya, ada satu orang punya duit cuman 20 ribu. Cuman 20 ribu. Dia harus hidup seminggu. Dengan 20 ribu. Hidup seminggu. Susah enggak dia? Susah enggak? Susah. Ini pengalaman soalnya. Pengalaman kayak ibu jenis 20.000 seminggu gitu kan ya. 20.000 buat hidup seminggu. Saya mau kasih contoh kasus nih. Ada orang punya uang cuma 20.000 tapi dia harus mengelola uang itu untuk satu minggu. Untuk makan, untuk minum gitu kan. Kalau dia lihat orang yang makan di warung, dia lihat orang yang makan di restoran, ya, dia lihat ini 20 ribu bisa buat beli apa dalam satu hari, kan begitu, betul kan? Tapi kalau dia lihat mamang di depan, itu ternyata 1.500 rupiah atau 1.000 rupiah atau berapa itu, dapat sego kucing, betul kan? Kalau harganya 1.500 berarti dia satu hari bisa makan satu bungkus. Kali 10 itu berarti 15.000 padahal ini seminggu. Kalau seminggu anggap dua kali makan berarti satu hari 3.000. Dikalikan 6 berarti 18.000. Susuk 2.000. Kok iso ngitung ngeten to, Bu? Sudah enggak perlu masak, Ya kan? Bahkan duduk enak. Ya duduk enak. Loh, Bib, cuman 2 bungkus, apa cukup? Jangan lihat makannya Mas Roni. Kalau lihat makannya Mas Roni, Mas Abdul Wahid, ya gak cukup, kan begitu ya. Tapi lihatlah makannya orang-orang yang lebih susah. Oh, ternyata ada orang susah itu sehari makan cuman 1 bungkus. Nanti akan belajar dia. Saya ini 1 hari dikasih 2 bungkus. Masa saya gak bisa menikmati? Ketika dia belajar menikmati itu, ternyata, oh ternyata badan saya enak ini ya. Gak keluarkan, pas. Ini pas. Lah minumnya apa? Gampang, nyebrang ke majelis Ar-Raudhah Jumat malam Sabtu. Ada roti, ada aku, apa air mineral, kemudian ada kopi. Nah kalau pas gak pengajian, jangan khawatir. Musola senantiasa terbuka, tinggal cari air mineral atau itu keran dibuka, kokopen. Selesai. Loh, tapi itu kan tidak ada minuman yang lebih enak daripada air. Nah kenapa kita berpikir kopi ini enak? Gara-gara kita mikir gitu. Kita mikir kopi lebih enak dari air, kopi lebih enak dari air, kopi lebih enak dari air. Akhirnya kita menganggap air sama kopi enak, kopi. Tapi orang yang udah terbiasa air lebih enak dari kopi, air lebih enak dari kopi, air lebih enak dari kopi. Disugi kopi dia gak mau, dia pilih air. Betul kan? Berarti enak gak enak itu cuman pola pikirnya. Faham? Sebetulnya Allah udah kasih untuk hidup di dunia ini cukup. Gak ada yang gak cukup. Cukup kitanya saja yang kebangetan. Kitanya saja yang tidak pernah mau cukup. Kitanya saja yang gak pernah mau menikmati kecukupan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Saya harap jenengan juga bisa menyadari kecukupan. Waktu menunjukkan pukul 10 kurang 8 menit. Ya, mudah-mudahan ya 1 jam ini terasa cukup. Saya udah ngomong 1 jam loh. Belum? Hah? Belum? Saya gak percaya sama jenengan, saya percaya sama jam itu. Kenapa jam itu saya taruh di depan saya biar saya ngerti saya ngomong berapa menit. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Boleh saya garis bawahi lagi? Boleh ya? Jadi intinya, apa yang ditentukan Allah itu yang terbaik. Intinya itu. Apa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Dan itu bisa jadi terbaik kalau kita bisa merasakannya itu sebagai sebuah pemberian yang memang baik. Nah, caranya bagaimana? Lihat yang lebih gak enak, mesti nanti ketemu. Jangan lihat yang enak enak. Nah, terakhir, biar apa namanya lebih jelas ya. Pernah disebutkan di sebuah kitab, Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Nabi Dawud itu kan nabi yang juga raja, anaknya juga jadi raja. Berarti hidupnya itu betul-betul mapan. Hidupnya betul-betul enak secara materi, rojo. Raja dan nabi pula. Sudah raja dan nabi, dunia enak, akhirat juga enak. Itu kalau istilahnya teman saya Dr. Hermansyah, sego pecel lawuh rambak, dunia kecekel akhirat kecanda. Ya, sego pecel lawuh rambak. Jadi jenengan kalau pengen nanti dunia kecekel akhirat kecanda, makan sego lawe. Oh, itu cuman peribahasa. Oh ya, sego pecel lawuh rambak. Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam. Ya Dawud, turid wa urid. Hey Dawud, kamu punya pengin, aku juga punya pengin. Oh. Coba ini kalimat direnungkan ya. Kamu punya pengin, aku juga punya pengin. Sekarang saya mau nanya, jenengan punya pengin enggak? Punya. Nah, saya kasih tahu, Allah juga punya pengin. Lah katanya Allah, wala yakunu illa ma urid. Dan ingat-ingat wahai Daud, seberapapun kamu pengin, tetap nanti yang terjadi itu yang aku pengin, bukan yang kamu pengin. Wes, kapokmu kapan? Jangan pengin, punya pengin? Pengin A, pengin B, pengin C, pengin D dan seterusnya dan seterusnya. Punya P, pengin. Tapi ingat Allah juga punya pengin dan jenengan punya pengin apapun yang jadi itu bukan pengin jenengan tapi penginnya Allah. Sebentar, kalimat ini belum selesai. Katanya Allah Ta'ala, fa'in, kalau kamu itu betul-betul mau menerima apa yang aku inginkan, kamu menerima apa yang aku inginkan, jadi sadari, sekarang ini dikasih Allah A, dikasih Allah B, itu Allah yang B, pengin. Kalau kamu menerima apa yang aku inginkan, maka akan aku berikan apa yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu tidak mau menerima apa yang aku inginkan, gak rela, gak ridho, kaken protes, gresulo, itu namanya gak menerima apa yang diinginkan Allah, maka akan aku buat kamu susah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Coba bayangkan nih, Allah yang buat susah. Susah benar enggak kira-kira? Susah. Dan setelah kamu susah mencari apa yang kamu inginkan, enggak dapat-dapat, nanti yang terjadi tetap apa yang aku inginkan. Kalau bahasa kasarnya, yes ngono awakmu ojo duwe pengin kecuali penginnya Allah. Nah, terus bagaimana penginnya Allah? Kan pertanyaannya gitu. Ya udah Ustaz, saya tak ikuti inginnya Allah aja deh. Terus inginnya Allah itu apa tuh? Sepele. Kalau kamu dikasih yang gak enak, sabaro. Kalau dikasih enak, syukuro. Selesai. Dikasih yang gak enak, sabaro. Dikasih yang enak, syukuro. Selesai. Nanti kita punya pengen apapun dikasih sama Allah Ta'ala. Sakit, pengen mobil, kasih. Sakit, ya, dia pengen punya cucu, dikasih sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia dikasih sakit, dia sabar. Enggak gersulo, enggak ruwet gitu loh. Enggak ruwet. Yang ada dia betul-betul sabar dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sebagai penutup, mudah-mudahan jelas, cetha, welo, welo. Insyaallah pulang ada yang bisa dibawa toh? Ada ya? Apa yang dibawa tadi? Semua yang dikasih Allah itu baik. Semua yang dikasih Allah itu enak. Tinggal kita belajar ganti cara mikir. Cara mikirnya diganti biar itu jadi enak. Kalau udah begitu nanti adanya kita selalu ridho, selalu puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu proses, itu butuh latihan ya. Gak instan langsung jadi. Pokoknya latihan dan latihan dan latihan dan latihan. Yakinlah insya Allah suatu saat bisa punya hati yang istiqomah selalu begitu. Ya, mohon maaf. Terima kasih. Semoga barokah, semoga manfaat. Jangan pulang dulu, nikmati hidangan yang ada. Sebelum kita nikmati hidangan yang ada, mari kita berdoa untuk semua yang nitipkan doa di sini dan belum sempat saya bacakan ya. Tapi insyaallah isinya kurang lebih sama. Satu, yang sedang sakit yang sudah titip doa di sini ya, keluarganya atau dirinya, semoga lekas sehat kembali, sembuh. Yang ujian anaknya, mudah-mudahan lulus hasilnya baik. Yang anaknya lagi mau nanti mau ikut testing kenaikan kelas, mudah-mudahan apapun nilai testingnya tetap naik kelas ya. Kemudian yang punya utang mau bayar kok duitnya enggak muncul-muncul ya, mudah-mudahan muncul enggak muncul pokoknya terbayar ya, muncul enggak muncul pokoknya terbayar, enggak pakai susah payah. Minyak keras tuh. Ya. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan khususnya anak-anak kita ini, keluarga kita, terkhusus juga untuk Ananda Ali Atijani, semoga yang mau naik kelas lulus-lulusan tuh ya, dari SMP ke SMA atau SMA mau kuliah, mudah-mudahan hasilnya bagus dan bisa diterima di sekolah yang bagus, di perguruan tinggi yang bagus. Dan terakhir, mudah-mudahan saya jenengan istiqomah dunia akhirat. Ya. Istiqomah apa? Istiqomah jadi dulur bareng-bareng, bukan cuma di pengajian, tapi terus lama-lamanya sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang, sehat wal afiah, rezeki berlimpah, bahagia, sehat, taat, meninggalnya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman dari saya, Jumat depan ngaji seperti biasa ya. Pokoknya nanti liburnya itu akan saya umumkan. Biasanya Jumat sebelum Lebaran gitu ya. Lebaran. Sebelum Ramadan. Nanti kita lihat Ramadannya kapan, saya juga belum tahu. Karena belum diumumkan sama pemerintah. Saya selalu ikut pemerintah. Kemudian malam Nisfu Sya'ban akan ada pembacaan doa Nisfu Sya'ban dengan diawali sholat maghrib berjamaah. Kemudian sholat sunnah awabin 6 rokaat. Selesai 2 rokaat baca yasin, 2 rokaat baca yasin, 2 rokaat baca yasin. Kemudian nanti berakhir dengan sholat isya berjamaah. Nisfu Sya'bannya kapan? Saya juga lagi menunggu sidang itsbat penentuan 1 Sya'ban. Artinya insya Allah Jumat depan diumumkan. Ya, Nisfu Sya'bannya jatuh hari apa? Kita akan senggarakan sholat di sini seperti biasanya. Dulu waktu wujudnya masih tanah saja kita sholat berjamaah dan berdoa sampai jadi seperti ini. Jangan sampai udah dikasih Allah Ta'ala bangunan yang begini, kemudian justru teman-teman Nisfu Sya'ban gak hadir, gak sholat. Itu namanya gak istiqomah. Pas butuh sholate tenanan, wes entuk lali karo sholate. Na'udzubillah min dzalik. Ya insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma yati واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Bentuk formasi 1-4, makan dulu. Nanti kalau ada yang pengen ketemu saya duduan di luar sana ya. Insyaallah bisa ketemu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman relawan segera dibagi ya. Yang di atas untuk ibu-ibu jangan lupa.